بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Kita kaji ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian dari jenis kalian, yakni Bani Adam, istri-istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah jadikan untuk kalian dari istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Warzaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi rezeki kepada kalian dari perkara-perkara yang baik. Afabil batil yu'minun, lalu apakah mereka justru beriman dengan sesuatu yang batil? Wa binikmatillahi hum yakfurun, dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmat ta'ala fi tafsirhi yukhbiru ta'ala an minnatihi al-azimati ala ibadihi haitsu ja'ala lahum azwajan liyaskunu ilaiha wa ja'ala lahum min azwajihim auladan takirru bihim a'yunuhum wa yahtimunahum wa yaqduna hawaijahum wa yantafi'una bihim min wujuhin katsiratin wa razaqahum min at-tayyibati min jami'il ma'akili wal masharibi wan ni'amiz zahirati allati la yaqdiru al-ibadu ay yuhsuha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang karunia-Nya yang sangat besar untuk hamba-hambanya. Allah jadikan untuk mereka istri-istri agar mereka merasa tenang dengan istrinya. Allah jadikan untuk mereka dari istri mereka anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan mereka, yang bisa membantu mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang bermanfaat untuk mereka dari banyak sisi. Allah juga memberi rezeki mereka dari perkara-perkara yang baik, dari semua jenis makanan dan minuman, dan nikmat-nikmat yang zahir yang mana hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ai ayu'minuna bil batil alladhi lam yakun syai'an madhkura thumma awjadahu Allahu wa laisa lahu min wujudihi siwal adam fala takhluku wala tarzuku wala tudabbiru minal amri syai'an wa hadha 'amun likulli ma ubida min dulillah fa innaha batilatun fa kaifa yattakhiduha al musyrikuna min dulillah. Apakah dengan kebatilan mereka beriman dan mereka mengkufuri nikmat Allah? Yakni, apakah mereka mengimani sesuatu yang batil yang sebelumnya tidak ada wujudnya, kemudian Allah jadikan berwujud dan wujudnya itu berasal sesuatu yang asalnya tidak ada, sehingga tidak mampu menciptakan, tidak mampu memberi rezeki, tidak mampu mengatur urusan alam ini sedikit pun. Maka sesuatu yang batil ini mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu semuanya batil. Lalu bagaimana mungkin orang-orang musyrik tersebut menjadikan yang batil tadi sebagai sesembahan selain Allah? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun yajhadunaha wa yasta'inuna biha 'ala ma'asillah wal kufri bih. Hal hadza illa min adlamiz zulmi wa afjaril fujuri wa asfahis safahi. Dan apakah dengan kenikmatan Allah mereka mengkufurinya, menentangnya, menggunakannya untuk berbuat maksiat dan kufur kepada Allah? Bukankah ini termasuk kedoliman yang paling dolim, kejahatan yang paling jahat, dan kebodohan yang paling bodoh? Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca ayat yang ke-72 dari surah An-Nahl dan juga penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka bisa kita ambil beberapa faedah. Nah, fiha fawaid. Al-faedatul ula, qawlu ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Fi makna min anfusikum qawlani. Al-awwal annahu khalaqa Adama thumma khalaqa zawjatahu minhu qalahu Qatadatu annahu khalaqa Adama thumma khalaqa zawjatahu minhu qalahu Qatadah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari diri kalian istri-istri. Makna min anfusikum, dari diri kalian, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan istri Nabi Adam, yakni Hawa, dari bagian tubuh Nabi Adam. Ini pendapat Qatadah. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, ayat ini terkait dengan penciptaan Hawa, istri Nabi Adam. Itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dari salah satu anggota tubuh Nabi Adam. Asani, min anfusikum ay min jinsikum min bani Adam. Qalahu Ibnu Zaidin. Pendapat yang kedua, yang dimaksud min anfusikum, dari diri kalian, itu ialah dari makhluk sejenis kalian, yakni dari Bani Adam. Ini pendapat Ibnu Zaid. Maka pendapat yang kedua ini terkait dengan keturunan Nabi Adam. Bahwa istri-istri laki-laki dari kalangan Bani Adam itu berasal dari Bani Adam juga. Dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan malaikat. Bukan pula dari kalangan bangsa jin. Nah, baik. Dua pendapat ini sama-sama saling melengkapi dengan penjelasan seperti yang telah disampaikan. Kalau istrinya Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dari anggota tubuh Nabi Adam. Tapi kalau istri-istri keturunan Nabi Adam itu berasal dari jenis manusia. Wanita-wanita manusia. Nah, sejenis dengan suaminya yang juga manusia. Bukan malaikat. Bukan bidadari. Bukan setan atau jin. Nah. Baik. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala waj'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Wal hafadatu, wal hafadatu hum waladul waladi, waladul waladi. Rawahu Mujahid an Ibn Abbasin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan untuk kalian dari istri kalian, banina, anak-anak wahafadatan dan hafadah. Yang dimaksud hafadah itu ialah anaknya anak, yakni cucu-cucu. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Mujahid Ibn Abbas. Nah, sebetulnya ada pendapat-pendapat yang lain, tapi pendapat ini yang paling kuat. Barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala warzaqakum minat thayyibati. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, yuridu min anwa'is thimari wal hububi wal hayawani. Yuridu min anwa'is thimari wal hububi wal hayawani. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi rezeki kalian dari sesuatu yang baik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud ialah berbagai macam tanaman, biji-bijian dan hewan. Wa qala Al-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, warzaqahum minat tayyibati min jami'il ma'akili wal masyaribi wa ni'amid zahirati allati la yaktirul ibadu ayyuh suha. Berkata Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, Allah memberi rezeki mereka dari yang baik berupa berbagai macam makanan, berbagai macam minuman dan nikmat-nikmat dohir lainnya yang mana hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qaluhu ta'ala afa bil batil yu'minun. Fihi thalathatu aqwal. Al-awwal annahu al-asnam, qalahu Ibn Abbas. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, afabil batil yu'minun, apakah dengan kebatilan mereka beriman? Ini terkait dengan kebatilan di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud ialah berhala-berhala, al-asnam. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mengapa mereka justru beriman dengan kebatilan, yakni berhala-berhala. Asani annahu asyariku. Annahu asyariku. Wassahibatu. Walwaladu. Annahu asyariku. Wassahibatu. Walwaladu. Falmakna. Falmakna. Yusaddiquna anna lillahi dhalik. Yusaddiquna anna lillahi dhalika. Qalahu Atha'u. Pendapat yang kedua, yang dimaksud kebatilan itu ialah sekutu, istri dan anak. Maksudnya, mereka membenarkan Allah memiliki itu semua. Itu keyakinan yang batil. Itu maksudnya ialah Allah punya sekutu, Allah punya istri, Allah punya anak. Ya. Nah. Ini semuanya adalah keyakinan yang batil, keimanan yang batil. Di pendapat atau asalih annahu asyaiton. Pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud kebatilan itu adalah syaiton. Nah, berarti lalu kenapa mereka kok justru beriman kepada syaitan? Nah, tiga pendapat ini saling melengkapi. Semuanya termasuk bentuk keimanan terhadap yang batil. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Fil muradi bi ni'matillah salasatu aqwal. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa mereka juga mengkufuri nikmat Allah? Yang dimaksud dengan nikmat Allah di sini ada tiga pendapat. Al-awwal annaha at-tauhid. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama bahwa nikmat Allah itu ialah tauhid. Jadi mengapa kalian mengingkari tauhid yang merupakan nikmat Allah? Ini pendapat Ibnu Abbas. Atsani Al-Qur'an war Rasul. Pendapat yang kedua, nikmat Allah di situ ialah Al-Qur'an dan Ar-Rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kalian mengingkari nikmat Allah berupa Al-Quran dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ats-tsalits al-halal alladhi ahallahu Allahu lahum. Al-halalu alladhi ahallahu Allahu lahum. Yang ketiga, nikmat Allah itu ialah perkara yang Allah halalkan untuk mereka. Nah, tiga pendapat ini sama-sama betul, saling melengkapi. Semuanya termasuk nikmat Allah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Nah, al-fa'idatu as-sadisah. Faedah yang keenam. Fi qawlihi ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Fi qawlihi ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Bayanun fi masru'iyatin nikah. Mengenai firman Allah Azza wa Jal, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, terdapat penjelasan tentang disyariatkannya untuk menikah. Nah, maksud dalil tentang syariat menikah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Laqad syara Allahu azza wa jalla an-nikah li hikamin samiyatin. Laqad syara Allahu azza wa jalla an-nikah li hikamin samiyatin. Sungguh Allah Azza wa Jal mensyariatkan nikah untuk hikmah yang sangat tinggi, yang mulia. Minha, al-awwal al-i'fafu, al-i'fafu. Yang pertama ialah al-i'faf, untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga kehormatan diri agar tidak berbuat zina. Jadi kalau sudah waktunya menikah, usianya sudah cukup, mentalnya juga sudah siap, maka segeralah menikah untuk menjaga kehormatan diri agar tidak jatuh dalam perbuatan zina. Asani, husulus sakan, husulu as-sakani, warahati, dengan menikah seorang akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Tenang, nyaman. Nah, baik. yang tidak didapatkan oleh mereka yang belum menikah. Atau belum laku-laku. Ya. Nah, dengan menikah, bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ini terkait dengan apa ini? Kebutuhan jiwa manusia. Ya. Tuditaskunu ilaiha. Naam. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi bisa tenang, bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya, dan juga bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ya, yang tidak dapat dirasakan oleh mereka yang masih belum menikah. Maka menikahlah supaya mendapatkannya. Jangan membujang sampai tua. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan tentang hikmah pernikahan. Ats-tsalits taksiru adadil muslimin. Taksiru, pakai sa, ya. Taksiru adadil muslimin. Itu memperbanyak jumlah kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa mengajak orang untuk masuk Islam itu sulit. Mengajak orang untuk berbuat baik itu susah. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kafir, sulit. Maka untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin, ada cara yang praktis. Yakni menikah antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah. Supaya bisa mendapatkan keturunan. Ya. Yang banyak, secara otomatis anaknya kan muslim dan muslimah. Tanpa harus didakwai lain-lain. Ya. Karena bayi yang lahir dari orang tua muslim dan muslimah, dihukumi muslim dan muslimah. Nah. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Punya anak, nanti anaknya nikah, punya anak juga cucu, cicit. Nah, sehingga bisa memperbanyak jumlah kaum muslimin. Nah, baik. Sudah cukup tiga itu saja ya. Nah. Karena babnya bab tafsir, ya, bukan kita pun nikah. Ya, juga masih banyak yang di bawah umur, ya. Nah, sehingga cukup dengan tiga itu saja. Nah, yang jelas, menikah itu adalah termasuk ibadah, termasuk keutamaan, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak faedah dan hikmah yang mulia. Ya. Sehingga saya pesan kepada para santri yang sudah mau lulus, kalau memang umurnya sudah cukup, daripada bengong, daripada melongo, mending segera untuk mencari pasangan hidup, ya. Di nazar, di khidbah, di nikah. Nah, barakofikum. Supaya mendapatkan keutamaan pernikahan yang mulia tadi itu. Karena kalau lama membujang, bisa jadi gila. Saya tidak nakut-nakuti, ya. Nah, gila bukan berarti jadi orang gila, bukan. Tapi kadang-kadang itu tidak sadar tingkahnya seperti orang gila. Ya, na'am. Kenapa? Galau. Kosong. Ya, gak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, na'am. Kadang salah tingkah. Ya, begitu. Kadang mengkikau. Istriku sini. Padahal belum nikah. Sampai mengkikau. Ya. Nah, penyati hati. Barakofikum ya. Nah. Baik. Al-Fa'idatu As-Sabi'ah. Faedah yang ke-7. Fi qawlihi ta'ala. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bayanun anna syirka wal kufra min kufrin ni'mah min kufri an-ni'mah al-azimah wahia at-tauhid mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa binikmatillahum yakfurun, ini terdapat penjelasan bahwasanya kesyirikan, kekufuran ini termasuk bentuk mengkufuri nikmat Allah yang sangat besar, yakni tauhid. Nah, itulah sebabnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendapat nikmat dari Allah kok justru mengkufuri nikmat Allah itu dengan kesyirikannya, berarti telah mengkufuri nikmat yang besar berupa tauhid. Pilihan mereka itu disebut pilihan yang paling bodoh, ya. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.